Kemudian kita lanjutkan ikhwan, masih yang ada hubungannya tentang puasa wisal. Setelah kita membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi bahwa Rasulullah berpuasa wisal, kemudian Rasulullah melarang para sahabat ketika Rasulullah melihat para sahabat berpuasa wisal. Lalu setelah para sahabat dilarang, ternyata para sahabat juga tetap melanjutkan puasa wisalnya karena melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kemudian timbullah perselisihan di kalangan para ulama. Kalau begitu, apa hukumnya berpuasa wisal ini? Apakah berpuasa wisal itu hukumnya haram berdasarkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Ataukah hanya bersifat makruh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rasa kasih sayangnya kepada umat ini sehingga melarang mereka, bukan berarti larangan ini haram begitu. Inilah yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama dari hadis tersebut. Maka di sini Ibnu Qayyim menyebutkan permasalahan ini. Fama hukmu hadhil mas'alati? Maka apa hukumnya permasalahan ini? Wa halil wisalu jaizun au muharramun au makruhun? Apakah berpuasa wisal itu boleh ataukah haram atau makruh? Naam. Tadi kita sudah jelaskan ya apa pengertian puasa wisal. Apa teh akhi? Antum. Apakah itu boleh atau muharram, diharamkan ataukah makruh? Qila, jawabannya adalah ikhtalafan nasu fi hadhihi almas'alati ala thalathati aqwal. Telah berselisih para ulama di dalam permasalahan ini menjadi tiga pendapat. Naam. Pendapat yang pertama, annahu jaizun in qadara alaih, bahwa berpuasa wisal ini boleh hukumnya apabila dia sanggup melaksanakannya. Apabila dia sanggup melaksanakannya. Wa huwa marwiyun an Abdullah ibn Zubair wa ghairihi minas salaf. Dan ini diriwayatkan ya, tentang bolehnya ini diriwayatkan dari Abdullah ibn Zubair dan yang lainnya dari ulama salaf. Wa kana ibn Zubair yuwasilul ayyam. Adalah Abdullah ibn Zubair itu menyambung puasa beberapa hari. Bahkan dalam riwayat yang sahih disebutkan Al-Hafiz 15 hari beliau sambung itu puasa. Abdullah ibn Zubair, Masya Allah. Abdullah ibn Zubair ini terkenal ahli ibadah, abid. Naam. Sampai pernah Abdullah ibn Zubair ini, itu kebiasaan beliau, beliau pernah mempunyai seekor ayam yang ayamnya ini kalau berkokok selalu tepat waktu gitu loh. Ayamnya pinter, selalu tepat waktu kokokannya itu. Jadi kalau sudah waktu malam, waktu itu di mana Abdullah bin Zubair kebiasaannya bangun di malam itu, maka ayam ini berkokok. Ya, menunjukkan waktu telah tiba. Suatu hari Abdullah bin Zubair tertidur karena ayam ini tidak berkokok pada malam itu. Ya enggak tahu kenapa, malas atau terbius atau gimana. Yang jelas tidak berkokok pada malam itu. Nah, akhirnya pada pagi hari dia mendatangi ayamnya dan mengatakan padanya, "Malak qata Allahu sautak." Kenapa kamu? Semoga Allah memotong suara kamu. Akhirnya setelah didoakan oleh Abdullah bin Zubair, tidak pernah lagi kedengaran suaranya ayam ini. Tidak pernah, satu kokokan pun tidak pernah. Jadi bisu ayamnya. Karena doa Abdullah bin Zubair, qata Allahu sautak, semoga Allah memotong suara kamu. Akhirnya tidak bersuara lagi. Masya Allah. Abdullah bin Zubair ini terkenal ahli ibadah. Naam. Nah, beliau diriwayatkan dengan sanad yang sahih, yaitu dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah yang disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau pernah menyambung puasa 15 hari. Bayangkan ikhwan. Subhanallah. 15 hari tidak makan, tidak minum. Yuwasilul ayyam. Naam. Ya. Apa dalil mereka? wa min hujjati arbabi hadzal qaul, di antara hujjahnya orang yang berpendapat demikian, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa shala bis sahabati, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyambungkan puasanya, dia puasa wisal, ya, dengan para sahabat, ma'anahihi lahum anil wisal, padahal Rasulullah melarang mereka untuk wisal, ya. Kalau Rasulullah melarang mereka untuk berpuasa wisal, kenapa Rasulullah lakukan? Ya. Ini menunjukkan bahwa larangan itu bukan menunjukkan haram. Kama fi sahihain, sebagaimana terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Min hadithi Abi Hurairah, dari hadith Abu Hurairah, annahu naha anil wisali wa qala, bahwasanya beliau melarang dari berpuasa wisal dan beliau mengatakan, inni lastu ka hayatikum, sesungguhnya aku tidaklah seperti kalian. Falamma abau ayyantahu, maka tatkala para sahabat enggan untuk berhenti berpuasa wisal, wa shala bihim yauman thumma yauman, lalu kemudian Rasulullah melanjutkan puasa wisalnya sehari, kemudian dilanjutkan lagi sehari berikutnya. Fahadha wisaluhum bihim ba'da nahyihi anil wisal, maka ini puasa wisalnya Rasulullah terhadap para sahabat, padahal Rasulullah melarang dari puasa wisal. Walau kana nahyu lit tahrim, ya, sekiranya larangan ini memang menunjukkan pengharaman, lama abau yantahu, tentunya mereka enggan untuk berhenti. Artinya begitu mendengarkan tentunya mereka langsung berhenti. Begitu. Walama aqarrahum alaihi ba'da dzalik, tentunya Rasulullah tidak akan membiarkan mereka itu melanjutkan puasanya kalau memang ini adalah perkara yang diharamkan. Qalu, lalu kemudian mereka berkata, yakni pendapat pertama ini, falamma fa'aluhu ba'da nahyihi wa huwa ya'lamu wa yuqirruhum, maka tatkala mereka melakukan puasa wisal ini setelah dilarang, ya, dan Rasulullah tahu mereka menyambung puasa wisalnya dan menyetujui mereka, takrir mereka, ulima annahu arada rahmata bihim, ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah mereka, melarang mereka bukan karena ini perkara yang diharamkan ataukah dimakruhkan, tapi semata-mata kasihan terhadap umatnya. Kasihan melihat mereka, ya. Wa takhfifa anhum, dan untuk meringankan beban dari mereka. Waqad qalat Aisyatu, sungguh Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali rahmatan lahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari berpuasa wisal sebagai rahmat bagi mereka, kasih sayang terhadap mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ini pendapat pertama, ikhwan, bahwa mereka mengatakan boleh. Adapun larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari berpuasa wisal, ini semata-mata karena Rasulullah kasihan melihat mereka. Ya, kasihan melihat mereka. Jadi ini kondisinya sama dengan pembahasan hijamah nanti. Berbekam. Ya. Ini juga terjadi perselisihan nanti di kalangan para ulama. Apa hukum berbekam ketika seorang berpuasa? Naam. Karena Rasulullah dalam hadis lain mengatakan aftarul hajim wal mahjum, telah berbuka orang yang membekam dan orang yang dibekam. Naam. Bukan berarti bahwa orang yang berbekam ketika dia berbekam puasanya batal, tidak. Ya. Dan bukan berarti orang yang dibekam ketika dia dibekam puasanya batal, tidak. Akan tapi rahmat dari Rasulullah, kasih sayang Rasulullah kepada mereka, tinggalkan bekam ketika kalian berpuasa. Kenapa? Karena dengan berbekam ini akan menyebabkan dha'af, akan menyebabkan kelemahan, baik yang berbekam ataukah yang dibekam. Kalau orang yang berbekam, kemudaratannya dari mana? Karena orang yang berbekam ini, itu orang dahulu kalau mereka berbekam itu kan dengan cara mengisap gitu loh, diisap, ya, apakah dengan dari tanduk begitu kemudian diisap. Ini masih kita lihat kalau di negara Arab mereka cara yang berbekam di, itu mulutnya dimasukkan dan dikhawatirkan darah itu akan masuk ke dalam mulutnya, dikhawatirkan, sehingga Rasulullah memberikan teguran, telah berbuka al-hajim, yang berbekam dan yang dibekam pula karena kelemahannya dikhawatirkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka berbekam bukan puasa, akan tetapi semata-mata rahmatan, ya, kasih sayang terhadap mereka. Naam. Wa qalat ta'ifatun ukhra. Ini pendapat yang kedua mengharamkan. Tidak boleh berpuasa wisol. Di antara mereka yang berpendapat seperti ini yaitu Imam Malik. Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Rahimahumullah. Naam. Berarti ini pendapat jumhur ini. Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Tsauri. Qala Ibnu Abdul Barr, berkata Ibnu Abdul Barr, wa qad hakahu anhum, ketika Ibnu Abdul Barr menghikayatkan ya riwayat-riwayat ini dari mereka, dari para imam yang tidak membolehkan, innahum lam yujizuhu li ahad, bahwa sesungguhnya mereka tidak membolehkan bagi seorang pun. Ya. Qultu, lalu kemudian saya berkata, sunnah Ibnu Abdul Barr, Asy-Syafi'i rahimahullah. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah nassa ala karahati. Beliau telah menaskan, menyebutkan secara nas bahwa perbuatan ini makruh. Menyambung puasa ini hukumnya makruh. Wakhtalafa ashabuhu, tapi murid-muridnya, para pengikut Imam Syafi'i berselisih. Ya. Hal hiya karahatu tahrim au tanzih? Apa yang dimaksud dengan makruh? Sebab makruh ini ada dua macam. Ada makruh yang maksudnya haram, ada makruh yang maksudnya makruh. Maksudnya kalau diamalkan tidak dapat pahala, ditinggalkan dapat pahala. Naam. Yang mana? Ini para pengikutnya berselisih di dalam menukil dari Imam Syafi'i. Syafi'i mengatakan makruh, cuman makruhnya ini apa? Apakah haram ataukah makruh? Ala wajhain, ada dua pendapat dalam permasalahan ini. Yang jelas ini pendapat mereka yang tidak membolehkan. Wahtajjal muharrimun binahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hujjah mereka, kenapa mereka mengharamkan? Hujjah mereka adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan wan nahyu yaqtadhi tahrim. Sedangkan larangan itu memberikan konsekuensi diharamkannya sesuatu yang dilarang. Ini asal kan? Dalam usul fikih ini kita bisa mengetahui bahwa suatu larangan itu asal hukumnya adalah haram sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum tersebut. Naam. Nah, Rasulullah melarang. Maka larangan ini hukumnya adalah haram kata mereka. Lalu mereka mengatakan, adapun perkataan Aisyah, adapun perkataan Aisyah radhiyallahu anha, rahmatan lahum, kata-kata rahmat ya, kasih sayang untuk mereka, la yamna ayyakuna litahrim. Ini sama sekali tidak mencegah bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang diharamkan. Walaupun Aisyah mengatakan rahmatan lahum, ini sebagai rahmat dan kasih sayang untuk mereka. Bal yu'akiduhu, bahkan ini justru semakin menegaskan bahwa ini adalah perkara yang haram. Fa inna min rahmatihi bihim an harramahu alaihim, karena sesungguhnya di antara rahmatnya Allah yaitu Allah mengharamkan puasa wisol untuk mereka. Naam. Bal sa'iru manahihi lil ummati rahmatan wa himyatun. Naam, rahmatun wa himyatun wa siyanatun. Bahkan seluruh larangan-larangan Allah kepada umatnya ini sebagai rahmat ya, dan sebagai memelihara mereka untuk tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram. Qalu, lalu kemudian ya, jadi mereka bantah pendapat yang pertama ya, karena pendapat pertama mempunyai beberapa dalil. Ya kan, ini pendapat pertama. Mereka mengatakan, Aisyah mengatakan ini dilarang karena rahmat. Rasulullah mengasihi mereka, kasih sayang terhadap mereka. Dibantah oleh pendapat yang kedua. Kata-kata rahmat tidak menunjukkan bahwa itu tidak haram. Karena memang Allah mengharamkan atas mereka perkara-perkara itu karena Allah kasih sayang pada mereka. Rasulullah sayang kepada mereka. Makanya ini tidak sama sekali bukan dalil untuk menunjukkan bahwa ini bukan perkara yang haram. Kemudian dalil yang mereka langsung tinggalkan. Tapi kenapa ini dilanjutkan oleh para sahabat? Dijawab oleh pendapat yang kedua. Wa amma muwasalatuhu bihim ba'da nahyi. Adapun para sahabat melanjutkan puasa mereka setelah dilarang. Falam yakun takriran lahum. Itu sama sekali bukan karena persetujuan dari Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah tidak setuju terhadap perbuatan mereka. Kaifa waqad nahahum? Bagaimana mungkin Rasulullah setuju? Padahal Rasulullah sudah melarang mereka. Walakin taqri'an wa tanqilan. Ya. Akan tetapi untuk sebagai membikin mereka itu kapok bahwa saya itu tidak seperti kalian. Begitu loh. Saya itu tidak seperti kalian, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melanjutkan puasanya bahkan menantang mereka. Sekiranya bulan Ramadan masih ada, saya akan lanjutkan terus. Ya. Menantang para sahabat. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tetap melarang mereka. Fahtamala minhumul wisalu ba'da nahyihi li ajli maslahatin nahyi fi ta'kidi zajrihim. Maka ada kemungkinan, kata pendapat yang kedua ini, bahwa ya adanya puasa wisal itu setelah mereka dilarang ini disebabkan karena kemaslahatan yang terlarang tersebut untuk semakin meyakinkan bahwa ini adalah perkara yang terlarang. Ya. Ini adalah perkara yang terlarang. Artinya apa kata mereka? Para sahabat yang melanjutkan puasanya itu dibiarkan oleh Rasulullah bukan karena Rasulullah setuju terhadap mereka. Bukan karena Rasulullah setuju terhadap perbuatan mereka, tapi dibiarkan dalam rangka untuk memberikan zajar, hardikan yang paling keras terhadap mereka. Bahkan Rasulullah menantang, coba. Ayo kalian, mau lanjut gak? Ini saya mau lanjutkan. Sudah tiba bulan Syawal, sampai Rasulullah mengatakan, kalau ada lagi bulan Ramadan, saya tantang kalian. Ayo kita lanjutkan untuk berpuasa wisol. Ini menantang bukan dalam rangka menyetujui apa yang mereka lakukan, kata pendapat yang kedua, tapi semata-mata untuk menghardik mereka. Naam. Wa bayanil hikmati fi nahihim anhu bi dhuhuril mafsada allati nahahum li ajliha. Dan untuk menjelaskan hikmah kenapa mereka itu dilarang dari berpuasa wisol, untuk menampakkan kerusakan dan mafsadah yang mana Rasulullah melarang karenanya. Fa idza dhaharat lahum mafsadatul wisal, kalau sudah nampak kerusakan dari puasa wisal itu, wa dhaharat hikmatun nahyi anhu, dan telah nampak hikmah kenapa dilarang puasa tersebut, kana dzalika ad'a ila qabulihim, maka ini lebih mengena untuk mereka terima tentang larangan tersebut, wa tarkihim lahu, dan mereka meninggalkan puasa wisal tersebut. Fa innahum idza dhahara lahum ma fil wisal, karena sungguhnya kalau sudah nampak bagi mereka kerusakan yang terdapat pada puasa wisol, wa ahassu minhul malal fil ibadah, lalu bisa menjadikan mereka itu lemah di dalam beribadah, putus asa dari beribadah, wa taksir fima huwa aham wa arjah, dan kemudian mereka tidak mampu untuk melaksanakan yang lebih penting dan yang lebih rajih, yang lebih kuat, min wadhaifid din, daripada tugas-tugas agama ini, minal quwati fi amrillah, daripada kekuatan di dalam melaksanakan perintah Allah, wal khusyu'i fi fara'idhi, dan khusyuk di dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya, wal ityani bi huquqiha dhahirah, dan mendatangkan hak-hak Allah yang zahir, wal batinah, dan yang batin, wal ju'us syadid yunafi dzalik, sedangkan lapar, kalau seorang sangat lapar, seorang tidak mampu melaksanakan ini, kata beliau. Ya, seorang kadang sampai tidak khusyuk karena selalu ingat makanan. Seorang kadang tidak mampu melaksanakan perintah Allah karena loyonya dia disebabkan karena puasa wisol, sehingga Rasulullah membiarkan mereka berpuasa wisol supaya mereka kapok. Begitu loh, banyak sekali ibadah-ibadah yang kalian tinggalkan karena kalian puasa wisol. Begitu, Ya, jadi dibiarkan. Bukan karena Rasulullah setuju kata mereka, tapi dibiarkan karena untuk memberikan perasaan kapok yang ada pada mereka. Wa yahulu bainal abdi wa rabbih, sedangkan lapar yang sangat itu bisa menghalangi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu jelaslah bagi mereka hikmah kenapa dilarang mereka itu berpuasa wisol, karena ada mafsadah, ada kerusakan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Naam. Dalil lagi. Ini masih pendapat yang kedua yang mengharamkan. Walaisa iqraruhu lahum 'alal wisali li hadhihi al-maslahati ar-rajihah bi a'dhama min iqraril a'rabi 'alal bauli fil masjid li maslahati ta'lif. Iqrarnya Rasulullah ketika Rasulullah sudah melarang mereka untuk berpuasa wisol, lalu mereka lanjutkan, maka bukanlah iqrarnya Rasulullah itu terhadap kemaslahatan yang ada yang terjadi setelah itu, itu keadaannya seperti kencingnya seorang A'rabi, seorang Badui di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak melarang dia. Iya kan? Ya, beliau hendak mencontohkan bahwa dibiarkannya Rasulullah mereka melanjutkan puasa wisol bukan karena Rasulullah setuju. Keadaan ini seperti keadaannya orang Badui. Waktu itu di zaman Rasulullah ada seorang Badui yang masuk ke dalam masjid membuat beberapa pelanggaran, tapi dibiarkan oleh Rasulullah. Dasar orang Badui tidak disamakan dengan para sahabat yang lainnya. Orang ini masuk ke dalam masjid, lalu kemudian setelah dia masuk ke dalam masjid dia berdoa. Doanya apa? Dia mengatakan, ya Rasulullah, irhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, yang lain jangan kamu rahmati ya Allah. Ini para sahabat di sekitarnya ini, ya, tentunya para sahabat tersinggung. Ini orang kurang ajar ini. Masa dia tidak mendoakan kita? Yang didoakan Rasulullah dengan dia saja. Irhamni wa Muhammadan. Ya, rahmatilah aku dan Muhammad. Orang Badu keras-keras mereka. Menyebutkan nama lagi yang disebutkan, nama Rasulullah. Tidak mengatakan wa Rasulullah. Dia mengatakan rahmatilah aku dan Muhammad. Ini sudah kesalahan. Sampai Rasulullah mengatakan, laqad tahajjarta wasi'an. Kamu hendak menutup pintu rahmat Allah yang begitu luas. Sudah melakukan kesalahan ini, habis sholat dia pergi ke salah satu sudut masjid, kencing lagi. Para sahabat yang melihat ini sudah melakukan pelanggaran pertama. Melihat perbuatan ini, para sahabat ingin memukul orang ini. Zajaru, ingin menghardik orang ini. Tadi dibiarkan oleh Rasulullah, biarkan dia. Ya. Mengikrar, yakni Rasulullah seakan-akan ikrar, setuju dengan perbuatannya, iya kan? Bukan berarti boleh kencing di masjid ketika Rasulullah biarkan. Tapi apa? Karena untuk menjelaskan bahwa kalau terjadi penghardikan dan pemukulan akan ada mafsadah yang lebih besar, iya kan? Coba bagaimana kalau para sahabat sampai melarang, orang Badui ini ketakutan, maka dia akan lari, ya, terbirit-birit, itu tetesan-tetesan akan semakin banyak di masjid, ya. Naam, belum lagi dia berusaha menahan, maka dia akan terkena penyakit, iya kan? Penyakit menahan kencing. Apa penyakit menahan kencing itu? Ginjal apa? Hah? Kencing batu apa? Nah, akan terkena penyakit. Sehingga Rasulullah biarkan. Kalau dibiarkan memang merupakan suatu mafsadah, tapi mafsadahnya lebih ringan. Setelah selesai maka ditimba, masya Allah, di satu tempat itu saja yang dibersihkan, tidak sampai setengah mati untuk dibersihkan di tempat-tempat yang lainnya. Nah, jadi dari sini kata beliau, keadaan Rasulullah membiarkan mereka puasa wisol itu keadaannya sama seperti Rasulullah membiarkan orang Badu yang kencing di masjid. Wali Allah yunafira anil Islam, agar kemudian orang ini tidak lari dari Islam. Wala bi'adzama min iqrarihil musyi'a fi salatih, dan demikian pula tidaklah lebih daripada kelanjutan puasa wisol mereka seperti Rasulullah membiarkan orang yang jelek salatnya ala salah ketika dia melaksanakan salat allati akhbarahum sallallahu alaihi wasallam annaha laysat bisalah, yang Rasulullah kabarkan bahwa dia itu tidak dalam keadaan salat. Yaitu ceritanya orang ini masuk ke dalam masjid, dia sholat. Selesai sholat dia datang kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, sholli fa innaka lam tusholli, sholatlah kamu karena kamu belum sholat. Sholat lagi ini orang. Dibiarkan oleh Rasulullah, tidak dilarang. Dibiarkan bukan berarti Rasulullah setuju dengan sholatnya, tapi dalam rangka untuk semakin menegaskan yang seperti ini tidak benar caranya. sampai kapok begitu loh mereka. Selesai sholat datang lagi. Rasulullah mengatakan lagi, sholat kamu karena kamu belum sholat. Nah, sholat lagi sampai yang ketiga kalinya. Ketiga kalinya dia datang kepada Rasulullah. Rasulullah katakan lagi, sholat kamu, kamu belum sholat. Sampai orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ma uhsin ghaira hadza. Saya tidak bisa memperbaiki sholatku kecuali seperti inilah keadaan saya sholat. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara sholat yang benar. Wa anna fa'ilaha ghairu musallin, bahwa orang yang melakukannya itu tidak dalam keadaan melaksanakan sholat. Bal hiya sholatun batilah fi dinihi, bahkan ini merupakan sholat yang batil di dalam agamanya. Fa'aqarrahu alaiha limaslahati ta'limih wa qabulihi ba'dal faraq, maka Rasulullah pun membiarkan dia melaksanakan sholat kemaslahatannya agar bisa dia itu diajarkan bagaimana cara sholat dan dia bisa menerimanya setelah selesai melaksanakan sholat. Fa innahu ablaghu fit ta'limi wa ta'allum, karena ini lebih menyampaikan untuk memberikan pelajaran dan belajar ya ketika seorang hendak mendapatkan ilmu. Qalu, lalu kemudian mereka mengatakan, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, apabila aku perintahkan kalian dengan satu perintah maka datangkanlah sesuai dengan kesanggupan kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu, apabila aku larang kalian dari satu perkara maka hendaklah kalian menjauhkan diri darinya. Naam. Jadi berdasarkan dalil-dalil inilah kemudian mereka berpendapat bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang itu semata-mata karena Rasulullah mengharamkan wisol tersebut, ya. Mengharamkan wisol. Adapun para sahabat ketika mereka melanjutkan, itu sama sekali bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka, apa, membiarkan mereka, akan tapi dalam rangka untuk membuat mereka itu kapok, dan yang demikian ini tidak diperbolehkan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, kata beliau, wa huwa a'dalul aqwal, ini perkataan yang lebih adil. Sepertinya beliau menguatkan pendapat yang ketiga ini. Annal wisala, bahwasanya berpuasa wisal, yajuzu min saharin ila sahar. Perbolehkan dari waktu sahur ke waktu sahur yang berikutnya. Dari waktu sahur ke waktu sahur yang berikutnya, artinya tidak berbuka di waktu maghrib. Wa hadza huwal mahfudhu an Ahmad, maka inilah yang diketahui yang terjaga dari riwayatnya Imam Ahmad wa Ishaq, yaitu Ishaq bin Rahawai. Naam. Ini pendapat yang ketiga, bahwa kata mereka yang boleh adalah berpuasa wisol dari waktu sahur ke waktu sahur, tidak boleh melanjutkan begitu. Artinya kalau sudah tiba waktu sahur, mereka wajib hukumnya untuk makan, lalu kemudian dilanjutkan ke waktu yang berikutnya. Hujjah mereka li hadithi Abi Sa'idin al-Khudri, berdasarkan hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la tuwasilu, janganlah kalian menyambung puasa, fa ayyukum, maka siapa di antara kalian, arada ayyuwasilah, yang ingin menyambung puasanya, fal yuwasil ila sahar, maka hendaklah dia menyambungnya sampai waktu sahur. Naam. Ya, barang siapa yang hendak menyambungkan, maka hendaklah dia sambung sampai waktu sahur. Setelah itu tidak boleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, wa huwa a'dalul wisal wa ashaluhu 'ala shaim. Dan ini puasa wisal yang lebih baik, ya, dan lebih mudah dilaksanakan oleh orang yang berpuasa. Wa huwa fil haqiqati bimanzilati isya'ihi illa annahu ta'akhkhar. Dan ini pada hakikatnya kata beliau seperti kedudukannya seperti makan malamnya dia, hanya saja diakhirkan sampai waktu sahur. Fa shaimu lahu fil yaumi wal lailati aklah, maka orang yang berpuasa pada setiap hari dan malam hendaklah dia mempunyai satu makanan. Fa idza akalaha fi sahar, kalau dia sudah memakannya pada waktu sahur, kana qad naqalaha min awwalil laili ila akhirih, maka seakan-akan dia sudah membawa makanan malam tersebut sampai ke waktu sahurnya. Jadi sama saja dikatakan bahwa dia makan di waktu malam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya, wallahu a'lam bishawab, bahwa berpuasa wisol terdapat tiga pendapat di dalam permasalahan ini. Dan yang paling rajih kita mengatakan, yang afdal bagi orang yang berpuasa, hendaklah dia berbuka pada awal waktu. Kapan matahari sudah terbenam, kapan waktu sholat maghrib sudah masuk, maka di saat itulah yang paling afdal bagi seseorang untuk berbuka puasa. Ini yang paling afdal tentunya. Ini yang paling afdal. Naam, itu nanti kita akan bahas dalam pembahasan buka puasa. Kemudian apabila ada seseorang yang ingin menyambungnya, ya, kalau dia tidak mau makan atau dia mau berpuasa wisol, boleh, tapi hanya sampai waktu sahur saja. Walaupun ini mafdhul keadaannya, ya, bukan suatu yang aula, bukan suatu yang afdal. Kalau afdal dia makan di saat masuknya waktu sholat maghrib. Naam. Kalau dia mau lanjut boleh, tapi di waktu sahur saja. Adapun kalau dia melebihkan dan dia menyambung satu puasa ke puasa yang berikutnya, maka dikhawatirkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, apakah dia itu bersifat haram, tidak diperbolehkan, ataupun kalau dia tidak diharamkan tapi dia hanya makruh, tapi makruhnya ini sangat, dan sebaiknya seorang itu wallahu a'lam bishawab mereka meninggalkan, ya. Walaupun ana sendiri wallahu a'lam tidak berani untuk mengatakan haram, karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka melanjutkan ketika mereka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lebih paham tentang bahasa Arab, mereka lebih paham tentang larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ini menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sampai kepada perbuatan yang diharamkan. Akan tetapi karohahnya, makruhnya itu tentunya sangat lebih afdal bagi seorang adalah makan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan waktu yang paling afdal, yaitu ketika seorang berbuka puasa. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah. Mungkin ada waktu yang tersisa sebelum sholat zuhur. Ada di antara ikhwan yang ingin bertanya, tafadhol. Ini zakat apa ini? Hah? Kalau zakatnya zakat harta, boleh diberikan kepada 8 jenis yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, termasuk di antaranya amil. Kalau zakatnya itu zakatul fitr, ya. Zakatnya itu zakatul fitr, insyaallah nanti kita akan bahas tentang permasalahan zakat, ya. Ini lebih diutamakan bagi orang-orang miskin. Lebih diutamakan bagi orang-orang miskin, walaupun boleh bagi selain miskin untuk mendapatkannya, tapi lebih utama selama masih ada orang miskin diberikan kepada mereka. Naam. Apakah guru mengaji boleh menerima zakat dari muridnya? Nah, kalau guru mengajinya termasuk di antara orang yang berhak mendapatkan zakat, ya, bukan karena dia mengajarkan mengaji begitu, tapi karena dia orang yang termasuk berhak mendapatkan zakat. Tapi kalau guru mengajinya punya parabola, punya CD, punya televisi, oh berarti makmur ini guru mengajinya. Naam. Apakah kita boleh makan sahur padahal suara adzan sudah dikumandangkan? Naam. Apabila suara adzan sudah dikumandangkan, kita lihat dulu. Kalau memang orang yang mengumandangkan adzan itu adalah, artinya suara adzan ini merupakan suara adzan yang kita yakin bahwa orang ini mempunyai amanah di dalam menyampaikan adzan, maka boleh seseorang itu mengikuti adzan tersebut dan menghentikan makanan sahurnya. kecuali apabila seorang begitu mendengarkan adzan dan dia yakin bahwa orang ini keliru, misalnya dalam hal waktu, dia yakin bahwa dia keliru dalam hal waktu, ataukah dia ragu bahwa orang ini keliru dalam hal waktu, maka dia tidak boleh berhenti dari makanannya. Artinya dia boleh melanjutkan puasanya sampai dia yakin betul bahwa waktu subuh telah masuk. Sampai dia yakin betul bahwa waktu subuh telah masuk. Misalnya orang mungkin bangun tidur keliru, ya, dia menyangka waktu telah masuk, tiba-tiba dia ke masjid lalu azan, maka yang demikian ini tentunya seorang boleh tetap melanjutkan puasanya, karena orang yang mengumandangkan azan masih belum kita yakini. Naam. Kemudian juga kecuali dikecualikan dalam perkara ini tentunya bahwa ada dua azan, ada azan yang pertama, azan yang kedua. Maka yang dimaksudkan adalah azan yang kedua. Apabila pada masjid tersebut dua kali azan dikumandangkan, maka yang dimaksud adalah azan yang kedua. Dari sini juga yang perlu kita berikan tanbih bahwa apabila sudah masuk waktu subuh, ya, waktu selesainya sahur telah masuk atau telah munculnya fajar shadiq, lalu kemudian dia memegang segelas air di tangannya dan itu berada di tangannya, maka air ini boleh dia minum. Air ini boleh dia minum. Kecuali kalau dia sedang makan lalu kemudian azan dikumandangkan, dia baru mencari air, berarti air itu tidak berada di tangannya, dia tidak boleh meminumnya. Jadi yang boleh, yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nanti kita akan baca dalam pembahasan sahur, apabila air tersebut ada di tangannya, maka itulah yang boleh dia minum. Naam. Jangan dikiaskan ke hal-hal yang lain. Kalau misalnya dia piringnya ada di tangannya, maka dia boleh melanjutkan. Ini tidak. Yang dikecualikan hanyalah air saja. Naam, sampai di sini insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal asr. Yang ba'dal asr itu apa? Masalah himmah, semangat di dalam menuntut ilmu insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.